Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melangsungkan membaca surat Qaf. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka sumaka mereka berada di dalam perkara yang kacau balau. Amrim marij yang kacau. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka menyaksikan ke langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya, kata Allah Azza wa Jalla, dan menghiasinya, wazayyannaha, dan menghiasinya, wa ma laha min furuj, dan tidak ada satu pun furuj, yaitu celah, lubang yang dimaksud. Wal arda madadnaha, dan tidakkah demikian juga, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum, bumi yang telah kami hamparkan, madadnaha, bumi yang telah kami hamparkan luas, wa alqaina fiha rawasiya, dan kami pancangkan pada bumi itu rawasiya, gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami telah tumbuhkan pada bumi tersebut dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah, bahij yang indah. Tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib, dan sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang bertaubat. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit, kata Allah Azza wa Jalla, air yang berberkah. Fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengan air-air itu kebun-kebun dan bijian-bijian yang bisa dipanen. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيجٌ, dan kurma-kurma basiqat yang menjulang tinggi, kurma-kurma, pohon-pohon kurma yang memiliki tala, tala itu adalah mayang, nadid yang bersusun, kata Allah Azza wa Jalla, rizqan lil ibad, sebagai rezeki terhadap hamba-hamba. Wa ahyaina bihil baldatan maita kadzalikal khuruj, dan demikian kami menghidupkan dengannya negeri yang tandus dan telah mati, demikianlah hari kebangkitan, ai keluar dari alam kubur, kata Allah tabaraka wa taala. Mari kita lihat tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ay, bal kalamuhum alladhi sadara minhum innama huwa inadun wa takdhibun. Bahkan ucapan-ucapan mereka yang keluar dari mereka sesungguhnya itu hanyalah inad, sebagai bentuk penentangan, wa takdzib, dan sebagai bentuk pendustaan. Jadi tiadalah ucapan mereka kecuali hanya keluar dalam bentuk penentangan dan pendustaan. Faqad kadzabu bil haqqi alladhi huwa a'la anwa'is sidqi. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran, di mana kebenaran itu adalah puncak kejujuran yang paling tinggi. Mereka dustakan. Lamma ja'ahum, tatkala datang kebenaran itu kepada mereka. Fahum fi amrim marij, ay mukhtalatun mushtabihun, la yathbutuna ala syai. Sungguh mereka berada dalam urusan yang kacau, bercampur baur, samar. Mereka tidak punya kekokohan atas sesuatu. Wala yastaqirru lahum qarar, dan tidak punya kemantapan. Fataratan yaquluna anka, terkadang mereka mengucapkan tentang dirimu wahai Rasul Allah, innaka sahirun, engkau adalah tukang sihir. Wataratan majnun, terkadang dia mengatakan orang gila. Wataratan syairun, terkadang mereka mengatakan engkau adalah tukang syair. Jadi semuanya ini tidak ketemu. Sahir, orang tukang sihir, tidak mungkin mau dikatakan majnun, yaitu gila. Ya, orang gila yang tidak mau dikatakan syair, tukang syair, tidak ketemu. Tetapi ini menunjukkan urusan mereka itu kacau. Terkadang menuding Nabi kita pembawa kebenaran sebagai tukang sihir. Terkadang menudingnya sebagai majnun. Terkadang menudingnya sebagai syair. Benar-benar kacau urusan mereka di saat menolak kebenaran barakallahu fikum. Tapi bagaimana halnya di saat seorang berada di dalam kebenaran, akan beliau sebutkan. Wa kadzalika ja'alul qur'ana yudhin. Demikian juga mereka menjadikan Al-Quran itu idhin, terbagi-bagi. Kullun qala fihi maqtadahu ra'yuhul fasid. Setiap dari Al-Quran yang mereka telah bagi-bagi itu, mereka berucap sesuai dengan apa yang dimaukan oleh otaknya yang rusak. Barakallahu fikum. Pokoknya apa saja, datang ayat tidak sesuai dengan mereka, berucap tentang ayatnya. Wahakadha, demikianlah kullu man kadzdzaba bil haqqi, demikianlah kondisi setiap orang yang mendustakan kebenaran. Fa innahu fi amrin mukhtalat, mukhtalit, bahwa dia berada di atas perkara yang campur baur kacau. La yadri lahu wajhun wala qarar, dia tidak mengetahui sisi kebenaran atau tidak punya kekokohan. Fatara umurahu mutanaqidatan muttafikatan. Engkau menyaksikan, melihat perkara-perkaranya, urusan-urusannya, persoalan-persoalannya bertolak belakang. Ini kalau orang mendustakan kebenaran, mesti langkahnya carut marut, ucapannya mutanaqidah, akan saling bertabrakan, bertolak belakang. Sekarang A, nanti sebentar berubah menjadi B. Sekarang salah, nanti bisa jadi benar. Beginilah kalau seseorang mendustakan kebenaran. Subhanallah, mengerikan barakallahu fikum hidup. Sehingga kalaupun dia seorang sunni salafi, sudah belajar lama kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mendustakan kebenaran, dia menolak kebenaran dengan berbagai cara dan dalih, antum akan menemukan pada ucapannya tanaqud, ada yang bertolak belakang, dalam sikapnya ada yang bertolak belakang. Barakallahu fikum. Demikian siapapun dia, kalau sampai mendustakan kebenaran, barakallahu fikum, perkaranya kacau. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan, kama anna manittaba'al haqqa wa saddaqa bihi qad istaqama amruhu wa'tadala sabiluhu wa saddaqa fi'luhu qilahu. Sebagaimana kondisi orang yang mengikuti kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, perkaranya lurus, jalannya lurus, ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Ini barakallahu fikum kalau seseorang mengikuti al-haq. Sebaliknya, di saat orang mendustakan kebenaran, berarti mengikuti kedustaan, bengkok semua urusannya, perkaranya mutanaqidah, bertabrakan, bertolak belakang, barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Kita langsungkan kepada ayat yang keberikutnya. Lamma dzakara ta'ala halatal mukadzibin wa ma dzammahum bihi da'ahum ila an-nadhari fi ayatihil ufuqiyyah kay ya'tabiru wa yastadillu biha 'ala ma ju'ilat adillatun 'alayhi. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi para pendusta dan apa yang Allah cela mereka dengannya, Allah memanggil mereka untuk memandang, untuk melihat kepada ayat-ayat yang ada di alam ini, agar mereka bisa belajar, kay ya'tabiru, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi para pendusta dan apa yang Allah cela mereka dengannya, tetap Allah mengajak mereka untuk melihat, memandang kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini, kay ya'tabiru, agar mereka bisa mengambil pelajaran dan mereka bisa berdalil dengannya atas apa yang dijadikan dalil atas yang mereka tentang, alaihi, atas yang mereka tentang, agar mereka bisa menjadikannya sebagai bukti. Faqala, Allah berfirman, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum, tidakkah pernah mereka melihat ke langit yang ada di atas mereka, ay la yahtaju dhalikan nadhuru ila kulfah, yaitu melihat kepada langit yang tidak membutuhkan biaya. Tidak membutuhkan biaya. Wasyaddi rahlin. Dan tidak membutuhkan persiapan. Seseorang bisa langsung menoleh ke atas, melihat langit yang luas. Bal huwa fi ghayatis suhulah. Pandangan atau memandang dengan kemudahan yang paling puncak. Ghayat as-suhulah. Tidak ada kesulitan untuk memandang ke atas langit dengan mudah. Fayanduru kaifa banainaha. Mereka bisa melihat bagaimana kami mendirikan langit itu, membangunnya. Kubbatan mustawiyatal arja'i. Sebuah kubbah yang sama semua sisinya. Kubbah mustawiyatal arja, kubbah yang sisi-sisinya, arah-arahnya sama. Thabitatal binai, yaitu kokoh bangunannya. Muzayyanatan bin nujumil khunnas wal jawaril kunnas, dihiasi oleh bintang-bintang hunnas, dihiasi oleh bintang-bintang yang beredar lagi terbenam, wal jawaril kunnas allati dhuribat minal ufuqi ilal ufuqi fi ghayatil husni wal malaha, yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla dari satu arah ke arah yang lain, terlihat dalam kondisi yang indah, keindahan yang paling tinggi. La tara fiha aynan wala furujan wala khalala wala ikhlala, artinya sama. Engkau tidak menyaksikan pada langit yang tercipta itu, pada bangunan kubah yang sama sisinya itu, satu bolong mata pun, atau lubang, atau retak sedikit pun, Anda tidak akan menemukannya. Barakallahu fikum. Qad ja'alahu Allahu saqfan li ahli al-ardi. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan langit itu atap bagi penduduk bumi. Qad ja'alahallahu saqfan li ahli al-ardi. Sungguh Allah telah menjadikan langit-langit itu menjadi atap bagi penduduk bumi. Wa auda'a fiha min masalihimud daruriyah ma auda'aha. Dan Allah telah menitipkan pada langit itu apa yang menjadi kemaslahatan daruriyah mereka. Daruri, kebutuhan yang sangat dari titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ajakan dari Allah kepada mereka untuk belajar kepada penciptaan langit dengan gampang, dengan mudah, tidak ada kesulitan. Wa ilal ardi kaifa madadnaha wa wassa'naha hatta amkana kullu hayawanin as-sukuna fiha, amkana kullu hayawanin as-sukuna fiha wal istiqrara wal isti'dada li jami'i masalihiha wa arsaha bil jibal litastaqirra min at-tazalzuli wat-tamawwuji. Kata beliau, dan juga lihatlah, tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana Allah Azza wa Jalla menghamparkannya sehingga setiap hewan mungkin untuk bisa tenang padanya, bisa tinggal padanya, dan siap untuk mencari semua kemaslahatan hidupnya dengan bumi yang dihamparkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Lah tentu kita bisa bayangkan kalau bumi kondisinya tidak terhampar, betapa sulitnya kita untuk mencari kemaslahatan hidup. Betapa beratnya binatang-binatang untuk mencari kemaslahatan hidupnya. Tapi dengan dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa menjadikan tempat tinggal yang enak, tempat tidur, barakallahu fikum, tempat beristirahat yang enak, mudah untuk mencari kemaslahatan hidup kita padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin kita bisa belajarlah kepada saudara-saudara kita yang tinggal di lereng gunung. Mau ngambil air harus turun ke bawah. Setelah itu diangkut balik ke atas. Ini dalam kondisi bumi terhampar. Cuma pada bagian tertentu ada orang-orang tinggal di pegunungan. Barakallahu fikum. Air betapa sulitnya. Ya, mandi betapa repotnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi mereka merasakan ketenangan, ketenteraman, nyaman hidup seperti itu. yang mungkin kita mengatakan sulit. Itulah hikmah bumi ini dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jikalau bumi ini tidak dalam kondisi dihamparkan, dimencongkan ke sana kemari, betapa sulitnya kita untuk hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa arsaha, dan Allah Azza wa Jalla kokohkan bumi ini, pasak bumi ini dengan gunung-gunung. Allah letakkan, Allah pancangkan di bumi ini gunung-gunung. Litastaqirra minat tazalzul, agar bumi ini bisa kuat ketika gempa atau ketika gelombang hidup dahsyat mengerikan. Barakallahu fikum. Jadi dengan adanya gunung itu sebagai pasaknya bumi, agar tidak kemudian goncang. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya itu saja, Allah menjelaskan setelah bumi sebagai bentuk pembelajaran karena dihamparkan, wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami telah tumbuhkan padanya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ay min kulli sinfin min asnafin nabat, kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan. Allati tusirru nadhiriha, yang menyenangkan, menggembirakan orang-orang yang melihatnya. Wa tu'ajjib wa tu'ajjub wa tu'ajj wa ta'ajjab mubsiriha wa tu'ajjib wa tu ajaba yu'ajjibu wa tu'ajjibu mubsiriha, dan menjadikan ta'ajjub yang memandangnya. Wa tukirru 'ainu ramiqiha, dan yang menyejukkan mata setiap memandangnya. Allah jadikan demikian tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, ternyata kembali lagi li'akli bani Adam, untuk kebutuhan makannya anak Adam. Wa'akli baha'imihim, dan untuk kebutuhan makan binatang-binatang ternak mereka. Wa manafi'ihim, dan untuk kebutuhan kemanfaatan buat mereka. Allahu Akbar. Tapi kalau kita benar-benar menyadari, ternyata semuanya itu diperuntukkan buat manusia. Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, dimakan oleh binatang, binatang buat manusia. Semuanya barakallahu fikum. Dan tentunya ini adalah bentuk karomnya Allah Azza wa Jalla, kedermawanan Allah kepada bangsa manusia tersebut. Dan Allah siramkan nikmat kepada mereka agar mereka mau melaksanakan tugas mereka diciptakan oleh Allah. Betapa ringannya kalau dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang dituangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan pernah sebanding permintaan Allah dengan anugerah yang diberikan kepada mereka. Betapa ringan permintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kebanyakan manusia benar-benar tidak bersyukur. Wa khassa min tilkal manafi al-jannah. Lebih Allah khususkan lagi dari manfaat-manfaat itu adalah kebun-kebun. Al-mushtamilata 'alal fawakihil ladhidha. Kebun-kebun yang mengandung padanya pohon-pohon atau buah-buahan yang lezat. Minal 'inab, dari anggur. Warumman, delima, wal utrujah jenis jeruk, wat tufah apel, apel wa ghairi dhalik min asnafil fawaqih, dan selain itu dari berbagai jenis buah-buahan. Untuk siapa? Maka mesti kita akan menjawab, untuk manusia. Barakallahu fikum. Sedemikian luas Allah berbuat terhadap kebutuhan manusia itu sendiri. Tetapi sekali lagi, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan yang ke-8. Wa minan nakhilis sabasiqat ay attiwal allati yatulu naf'uha wa tartafi'u ila sama'i hatta tablugha mablaghan la yablughuhu katsirun minal ashjar. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah adalah jenis korma, korma yang tinggi. Sudah tinggi, tinggi pula manfaatnya. Tinggi pula naf'uha, manfaatnya. Bahkan sampai menjulang ke langit. Sampai-sampai tidak ada satupun, tidak ada satupun pohon la yabluhu kathiru minal asjar yang serupa tingginya, ya, la yablughu kathirun minal asjar. Tinggi dari pohon korma itu jarang dari pohon-pohon yang bisa sepertinya. Barakallahu fikum. Ya, berarti tinggi. Kelapa ada yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Ini adalah dari sedikitnya pohon yang menyamai tingginya, barakallahu fikum, pohon korma. Beliau menyebutkan tinggi pohon korma, tinggi pula naf'uha, manfaatnya. Fatakhruju minat tal'i an-nadhid fi kinwaniha. Lalu kemudian keluar dari mayangnya. Antum lihat kalau korma, ya belajarlah kalau misalkan kita tidak punya korma, ya belajar dari pohon kelapa. Ketika keluar, barakallahu fikum, itu namanya mayang. Ya, mayang yang bersusun, betapa rapi susunannya. Rahimani wa rahimakumullah, ma huwa rizqun lil ibad. Korma yang menjadi rezeki bagi hamba, kutan sebagai bahan pokok, wa adaman wa faqihah, adaman sebagai bahan campuran, wa faqihatan sebagai buah-buahan. Ya'kuluna minhu wa yaddakhiru. Mereka bisa makan dari korma itu, dan mereka bisa simpan, hum wa mawashihim, buat mereka sendiri dan juga buat binatang ternak mereka. Allahu Akbar. Berikutnya untuk menyempurnakan pembahasan. Wa kadzalika yukhrijullahu bil matar wa ma huwa atharuhu minal anhar allati ala wajhil ard wa tahtaha min hubbil min habbil min hubba na'am min habbil hasid min habbal hasid ay min az-zar'il mahsud min burrin wa sha'irin wa dzarratin wa aruz wa dakhan wa ghairihi. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dengan hujan yang termasuk dari asar pengaruh hujan itu sungai-sungai yang ada di muka bumi. Allah keluarkan dari bawahnya habbal hasid, yaitu biji-bijian yang kemudian bisa dipanen. Tanaman-tanaman al-mahsud yang kemudian bisa dipanen. Min burin, bapak bentuknya gandum, syair, sama, wa dzarrah, yaitu, ya, apa? Jagung, wa arus, ya, beras, wa dakhon, dakhon juga biji gandum, atau yang semisalnya. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan barakallahu fikum dengan hujan ini. Coba. Antum nanam, taruh biji di musim kering. Tandus. Tidak akan tumbuh-tumbuh. Nanti antum terkejut ketika datang musim hujan. Loh, kok tumbuh? Sedemikian Allah Azza wa Jalla menjadikan manfaat hujan itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin sekarang bentuknya biji dalam kondisi tandus, ya tersimpan di dalam tanah, tapi enggak tumbuh-tumbuh. Namun ketika datang hujan, biji-biji itu tumbuh, bertumbuhan barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan pada ayat yang terakhir, fa inna fin nadhari fi hadhihi al-ashya tabsiratan yatabassaru biha man ay min amil jahal man amal jahal wa dhikra yatadhakkaru biha ma yanfa'u fid din wad dunya. Kata beliau, ini semuanya memandang, melihat akan memberikan pelajaran terhadap man ama, terhadap orang yang buta barakallahu fikum karena kebodohan, dan sebagai pemberi keperingatan, memberikan peringatan ma yanfa'u fid din wa dunya, peringatan yang akan bermanfaat untuk agama dan untuk dunia, wa yatadzakkaru biha ma akhbarallahu bihi wa akhbarat bihi rusuluhu, dan dia bisa belajar dengan apa atau dari apa yang diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diberitakan juga oleh para rasul. Namun kata Allah Azza wa Jalla, pelajaran, mengambil pelajaran dan mengambil peringatan, walaisa dzalika likulli ahadin, akan bisa menjadi pelajaran, akan bisa menjadi peringatan, bukan bagi setiap orang, bal likulli abdin munib, buat setiap hamba yang kembali bertaubat kepada Allah, ilallahi ay muqbilun alaihi bil haqqi wal khaufi war raja'i wa ijabati da'ihi. Namun ternyata yang akan bisa mengambil pelajaran dari ini semua, yang akan bisa mengambil peringatan dari ini semua, yaitu orang yang kembali kepada Allah dengan cara yang benar, dengan rasa takut, dengan rasa berharap, dengan memenuhi ajakan-ajakan, panggilan-panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalamnya. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.